إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوم مسلمين yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran akidah pada kitab Masailul Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karya al-Imam al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita akan masuk insyaallah taala pada al-masailus sabi'ah was-samanun, permasalahan yang ke-87. Demikian pula permasalahan yang ke-88, 89 dan 90. Jadi insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membahas 4 permasalahan sekaligus. Qala al-muallif rahimahullah al-masailu as-sabi'atu wath-thaminatu wath-tasi'atu wath-thamanun wath-tis'un. Permasalahan yang ke-87, 88, 89 dan 90. Al-fakhru bil ahsabi, at-ta'nu fil ansabi, al-istiqa'u bil anwa'i, an-niyahatu 'alal mayyit. Menyombongkan diri dengan nenek moyang atau dengan leluhur, menghina nasab, meminta hujan dengan bintang-bintang, dan meratapi mayit. Ini 4 permasalahan jahiliyah, 4 sifat dan karakteristik ahlul jahiliyah, dan masih ada sampai hari ini pada sebagian orang. Jadi dalam bab ini, dalam 4 bab disebutkan sifat-sifat tercela atau akhlak yang sangat jelek yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah dahulu, baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani maupun dari kalangan kaum musyrikin. Mereka itu di samping memiliki akidah yang rusak, ibadah yang menyimpang, mereka juga memiliki akhlak yang sangat tercela. Di antara akhlak mereka yang disebutkan di dalam 4 bab ini adalah yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Mereka menyombongkan diri dengan leluhur-leluhur mereka. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Mereka menghina nasab orang lain, mencerca nasab orang lain, merendahkan nasab atau keturunan orang lain. Yang ketiga, al-istisqa bil anwa. Meminta hujan kepada bintang-bintang atau menganggap bahwa bintang-bintang itu merupakan sesuatu yang menurunkan hujan kepada mereka. Dan yang keempat, an-niyahatu 'alal mayyit. Meratapi mayyit, meratapi mayyit. Ini 4 perkara jahiliyah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih ada pada sebagian kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 sifat, 4 karakter ahlul jahiliyah yang masih ada pada umatku, belum mereka tinggalkan. Al-fakhru bil ahsab, menyombongkan diri dengan leluhur. Wat-ta'nu fil ansab, dan mencaci nasab. Wal-istisqa bin nujum, dan meminta hujan kepada bintang-bintang. Wan-niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayyit. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Seorang wanita yang suka meratap itu, yakni meratapi mayyit, apabila dia bertobat sebelum mati, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatranin wa dir'un min jarabin. Maka pada hari kiamat dia akan dipakaikan sebuah pakaian yang terbuat dari aspal panas dan besi yang berkarat. Ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasannya sifat-sifat jahiliyah ini masih akan ada pada umat beliau. Bahkan ada seorang sahabat yang belum lama masuk Islam, kemudian dia mencerca nasab sahabat yang lainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah kepadanya dan beliau mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang di dalam dirimu itu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Maka sahabat ini pun segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apabila kita dapati dalam diri kita masih ada sifat-sifat jahiliyah ini, hendaklah kita segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada 4 sifat ahlul jahiliyah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita hindari. Yang pertama, al-fakhru bil ahsabi. Mereka berbangga, mereka sombong dengan leluhur-leluhur mereka. Dan yang pertama kali menyombongkan diri dengan asal penciptaannya adalah iblis. Jadi makna menyombongkan diri dengan al-ahsab itu mencakup 2 makna, yaitu menyombongkan diri dengan leluhur atau menyombongkan diri dengan al-asal, yakni asal penciptaan. Seperti ucapan iblis, dialah yang pertama kali menyombongkan diri dengan asal penciptaannya. Kata iblis, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ana khairum minhu, khalaqtani min narin, wa khalaqtahu min tinin. Dalam surat Al-A'raf, ayat ke-12. Kata iblis, aku lebih baik darinya, yakni dari Nabi Adam alaihi salam. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini kesombongan iblis yang menghalangi dia untuk mengikuti kebenaran. Demikianlah apabila seorang itu sudah menyombongkan diri, merasa berasal dari suatu bangsa yang hebat, berasal dari keturunan orang-orang terhormat, maka ini akan menghalangi dia dari mengikuti kebenaran. Apalagi jika dia melihat orang-orang yang menyeru kepada kebenaran tersebut, menurut dia bukan orang-orang yang terhormat. Darahnya adalah darah merah, bukan darah biru. Bukan berasal dari keturunan para raja atau para pejabat, tetapi hanya rakyat biasa. Maka dia tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Inilah sifat ahlul jahiliyah yang telah menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. Dan dahulu, orang-orang yang hidup di masa jahiliyah, ketika mereka melakukan haji, maka mereka akan berkumpul di Mina. Lalu mereka satu sama lain saling menyebutkan kehebatan leluhur mereka masing-masing, kehebatan bangsa mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela mereka. Sebab mereka hanya mengingat-ingat leluhur mereka, bukannya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Dalam surat Al-Baqarah, ayat ke-200. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian mengingat atau menyebutkan bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, au ashadda zikra, atau lebih daripada itu. Maka yang wajib adalah berzikir kepada Allah, mengingat keagungan dan kebesaran Allah, bukannya mengingat keagungan dan kebesaran serta menyebut-nyebut para leluhur kita. Tidak ada perintahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk melakukan itu. Bahkan apabila disertai dengan kesombongan atau membanggakan sesuatu yang tidak patut dibanggakan, maka ini adalah perkara jahiliyah. Termasuk dalam perkara jahiliyah ini adalah berbangga dengan tanah air, dengan nasionalisme semu, nasionalisme sempit. Demikian pula berbangga dengan nenek moyang yang dulu pernah menguasai negeri ini dengan kekuasaan yang luas dan pernah mencapai suatu kejayaan yang tidak tertandingi. Padahal mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang Hindu dan Buddha, kerajaan Hindu dan Buddha. Apalagi yang sudah jelas-jelas tidak beragama dengan agama apapun. Maka ini semua tidak patut dibanggakan. Walaupun yang telah berlalu dari kejayaan tersebut adalah nenek moyang kita sendiri. Namun apabila mereka berada di atas kekafiran, tidak ada yang perlu dibanggakan. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Ini yang pertama. Ini sifat ahlul jahiliyah. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, menghina nasab, mencerca nasab atau keturunan orang lain. Ini merupakan perkara jahiliyah yang masih ada pada sebagian kaum muslimin, di mana mereka merasa lebih terhormat dibanding yang lainnya karena berasal dari keturunan orang-orang terhormat, orang-orang kaya, para raja, keturunan keraton. Sesungguhnya dalam Islam segala bentuk kehormatan-kehormatan tersebut telah hilang. Telah hilang semuanya. Dihilangkan oleh Islam, yang tersisa hanyalah kehormatan karena ketakwaan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inilah yang tersisa. Seperti ucapan Hakim bin Hizam, zahabatil makarim illa taqwa. Telah hilang segala kemuliaan jahiliyah. Segala yang dipandang mulia, dipandang terhormat oleh ahlul jahiliyah. Apakah karena keturunan? Apakah karena jabatan? Atau kedudukan dan ketenaran? Semuanya telah hilang. Yang tersisa hanyalah at-taqwa. Kemuliaan seseorang karena takwanya dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingatkan, wahai kaum muslimin, apabila anda berasal dari keturunan para raja, apabila anda berasal dari keturunan keraton, apabila anda berasal dari keturunan pejabat, keturunan orang-orang kaya dan orang-orang tenar, ketahuilah, dalam Islam semua itu bukan suatu kemuliaan. Dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, semua itu bukan suatu kemuliaan. Dalam pandangan Allah, kemuliaan itu adalah takwa, yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kamu menyombongkan diri karena kebetulan kamu dilahirkan dari keluarga yang terhormat. Jangan kamu menyombongkan diri karena sesungguhnya itu adalah sifat ahlul jahiliyah yang telah mengantarkan mereka kepada kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-istisqa bil-anwa. Mereka meminta hujan kepada bintang-bintang. Atau mereka meyakini bahwa bintang tertentu adalah yang menurunkan hujan kepada mereka. Maka ini adalah sifat ahlul jahiliyah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ. Dalam surat Asy-Syura ayat 28. Dan dialah Allah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan Allah yang menyebarkan rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, bukan bintang-bintang tertentu. Dan ini termasuk bentuk kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk kesyirikan. Dari empat perkara jahiliyah ini, semuanya termasuk dosa besar kecuali satu, yakni yang ketiga, lebih daripada sekedar dosa besar, yaitu termasuk perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Masuk waktu pagi ini, di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Fa'amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, fadhalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Maka adapun orang yang mengatakan, kami diberi hujan dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya, maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kafir dengan bintang-bintang. Wa man qala mutirna binaw'i kadha wa kadha, fadhalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan, kami diberi hujan dengan bintang ini atau bintang itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang tersebut. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu, meyakini bahwasannya bintang-bintang tertentu yang memberikan hujan kepada mereka dan bukannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi, ini termasuk syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar, apabila dia meyakini bintang tersebut atau selain Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, bukannya Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah syirik besar. Adapun syirik kecil, kalau dia masih meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, namun bersamaan dengan itu dia juga yakin bintang-bintang tertentu merupakan sebabnya. Maka ini syirik kecil. Dikatakan syirik kecil karena bisa mengantarkan kepada syirik besar. Dan ini ucapan yang haram, yang tidak dibolehkan. Adapun ucapan yang tepat adalah seperti yang dikatakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Umm, juz pertama, halaman 288. Mutirna fi waqti kadza. Kita diberi hujan pada waktu ini. Jadi, tidak boleh menyandarkan hujan itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekadar pengabaran, sekarang kita diberi hujan, maka ini bukan termasuk yang tercela. Baik. Maka kaum muslimin harus benar-benar membersihkan tauhidnya dari kesyirikan dan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu berupa ucapan maupun perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan kekafiran sekalipun, itu juga dilarang. Jadi Islam melarang kesyirikan dan kekafiran dan semua yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan kekafiran tersebut dari ucapan maupun perbuatan. Kemudian yang keempat, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayyit. Inilah salah satu karakter jahiliyah yang masih ada pada sebagian kaum muslimin. Berbagai macam penafsiran ulama yang dimaksudkan dengan meratapi mayit. Disebutkan dalam Qamus Lisanul Arab dan juga Tajul Arus bahwasannya yang dimaksud dengan meratapi mayit adalah al-ijtima' lil-huzn, berkumpul untuk bersedih. Ini dilarang. Maksudnya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah atau Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, kunna na'uddu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sun'ahum lit-ta'am min an-niyaha. Kata beliau radhiyallahu anhu, dahulu kami para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di masa beliau menganggap bahwasannya berkumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal dunia, kemudian membuat makanan di situ, dan dalam riwayat yang lain ba'da dafnihi, setelah dia dikuburkan, minan niyaha, termasuk dalam kategori meratapi mayit. Maka hati-hati, ini perkara jahiliyah. Setelah mayit dikuburkan, kemudian kita berkumpul di rumahnya, membuat makanan-makanan, apalagi dengan ditambah penentuan hari tertentu, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya, yang tidak ada sedikit pun penentuannya di dalam syariat ini, maka itu termasuk an-niyahatu alal mayyit dan bid'ah sekaligus. Termasuk meratapi mayyit, dan juga termasuk bid'ah, dan juga termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, karena ternyata yang namanya selamatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya, itu adalah kebiasaan orang-orang Hindu-Buddha dahulu. Kebiasaan orang-orang Hindu-Buddha dahulu sebelum datangnya Islam. Iya. Maka ini diantara penafsirannya. Penafsiran yang lain adalah raf'u shaut wa ta'didu an-na'iha bi shautiha mahasin al-mayyit. Mengangkat suara, yakni berteriak-teriak ketika ada kematian salah seorang keluarganya, dia berteriak-teriak. Ini termasuk bentuk meratapi mayit. Demikian pula dia meneriakkan kebaikan-kebaikan si mayit. Ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Asy-Syafi'i dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Syarhu Al-Muhadzab. Yakni orang yang mengangkat suara, berteriak-teriak untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit atau menyesalkan kepergiannya. Ini yang dimaksud dengan meratapi mayit. Hati-hati. Diam saja. Kalau ada orang yang meninggal dunia di antara kita, menangis boleh, tetapi tidak boleh meratapinya dalam bentuk berteriak-teriak atau meneriakkan kebaikan-kebaikan si mayit. Dan juga termasuk bentuk meratapi mayit adalah yang disebutkan di dalam hadis Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bidawal jahiliyah. Bukan bagian dari kami orang yang suka memukul-mukul pipi dan merobek-robek kantongnya serta menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencela orang-orang yang melakukan tersebut ketika ada di antara mereka yang meninggal dunia. Dan hari ini perbuatan seperti ini masih dilakukan oleh orang-orang Syiah. Nauzubillah. Kalau kita lihat pada tanggal 10 Muharram yang mereka yakini sebagai kematian Al-Husain radhiyallahu taala anhu, mereka memukul tubuh mereka persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-hududa." Bukan bagian dari kami orang yang memukul pipi-pipinya. Orang jahiliyah sampai berdarah-darah dipukul tubuh mereka sendiri. Untuk apa? Untuk meratapi kematian Al-Husain radhiyallahu taala anhu dan Al-Husain berlepas diri dari mereka. Ulama juga menjelaskan termasuk bentuk meratapi mayit adalah menaburkan tanah atau debu di kepala. Demikian pula mencukur plontos rambut kepala, ini bentuk meratapi mayit di masa jahiliyah dahulu. Apabila ada anggota keluarga mereka yang mati, maka mereka akan mencukur rambutnya sampai plontos. Maka tidak ada suatu amalan tertentu yang boleh dilakukan oleh kaum muslimin dalam rangka bersedih karena kematian anggota keluarganya. Selain apa? Selain bersabar dan mendoakan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, kelaparan, kekurangan buah-buahan dan jiwa, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Maka kata Allah, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, maka mereka akan mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Demikian yang seharusnya diucapkan oleh orang yang ditimpa suatu musibah. Tidak perlu dia meraung-raung, berteriak-teriak, meratapi, berkumpul-kumpul di rumah orang yang mati setelah dia dikuburkan, melakukan selamatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Semua itu termasuk perbuatan orang-orang kafir di zaman jahiliyah. Tidak perlu itu semua. Cukup baginya bersabar dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan juga disunnahkan bagi kaum muslimin untuk membantu orang yang ditimpa musibah. Dibuatkan makanan bagi mereka dan dikirim, diantarkan makanan itu ke rumah mereka agar mereka bisa makan. Bukannya sama-sama makan di situ. Dan bukannya memberatkan mereka. Yang terjadi pada sebagian kaum muslimin justru sebaliknya. Ketika ada di antara mereka yang meninggal dunia, maka pihak keluarga yang ditinggal mati oleh si mayit tersebut masih dibebani, masih diberatkan untuk mengadakan selamatan kematian. Harus menyiapkan sejumlah makanan dan minuman. Bahkan tidak jarang hal ini dijadikan sebagai apa? Sebagai sarana untuk menyombongkan diri. Menyombongkan diri bahwa dia memiliki harta yang banyak. Sehingga dia bisa menyelenggarakan acara yang mewah. Mengundang da'i kondang. Mengundang qari terkenal. Untuk bersama-sama merayakan acara tersebut. Sehingga orang-orang yang fakir, yang tidak memiliki harta, maka untuk menandingi apa yang dilakukan oleh orang yang memiliki harta dalam mengadakan acara-acara tersebut, terpaksa dia berhutang. Terpaksa dia berhutang. Maka semakin memberatkan dia. Bahkan tidak jarang, kalau ada yang tidak mengadakan acara-acara tersebut, dituduh tidak menghormati atau tidak menyayangi keluarganya yang meninggal dunia. Ini salah besar. Bahkan itu adalah perkara jahiliyah yang memang harus ditinggalkan. Maka siapa yang mendapatkan undangan untuk menghadiri acara-acara jahiliyah seperti ini, jangan dihadiri. Tidak boleh dihadiri, hukumnya haram. Dan subhanallah, betapa umat Islam sudah semakin jauh dari agamanya, yang merupakan perkara haram dan termasuk perbuatan orang-orang kafir di zaman jahiliyah yang diberantas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka anggap sebagai ibadah. Subhanallah. Yang sangat dilarang dalam Islam justru sebaliknya dianggap sebagai ibadah. Bahkan yang tidak mengamalkannya dianggap tidak berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Naudzubillah, sudah terbalik dunia ini. Yang salah dianggap benar, justru yang benar dianggap salah. Maka hendaklah setiap kita menyadari bahwa kita sudah semakin jauh dari ajaran yang sebenarnya. Oleh karena itu penting kita saling menasihati, penting saling mengingatkan, dan penting untuk kita menuntut ilmu agama dan beramal di atas dasar ilmu. Dan lebih daripada itu, apabila ini sudah merupakan kebiasaan yang dibiarkan oleh si mayit semasa hidupnya, maka dia akan mendapatkan azab dari ratapan-ratapan yang dilakukan oleh keluarganya setelah dia mati. Jadi, perbuatan-perbuatan tersebut justru sebaliknya bukanlah bentuk bakti atau perbuatan baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Justru sebaliknya, dapat membuat dia tersiksa di alam kubur. Percaya atau tidak, ini yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Seperti dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh para ulama akan kesahihannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man niha 'alaihi yu'adzab bima niha 'alaihi." Barang siapa yang diratapi, maka dia akan diazab dengan sebab ratapan tersebut. Masih ada dalam hadis yang lain, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang disepakati kesahihannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mayyit yu'adzab fi qabrihi bima niha 'alaihi." Mayit itu akan diazab di kuburnya dikarenakan ratapan orang-orang yang hidup kepadanya. Jadi siapa yang membuat bentuk-bentuk ratapan, apakah berkumpul-kumpul di rumah orang yang mati, makan-makan di situ, ataukah dengan meneriakan kesedihan dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya semasa hidup, ataukah dengan memukul-mukul diri mereka sendiri, merobek-robek pakaian, menyiramkan tanah di atas kepala mereka, ataukah dengan mencukur pelontos kepala mereka, maka semua itu akan menjadi sebab diazabnya mayit tersebut di kuburnya. Jadi subhanallah, justru sebaliknya, yang mereka anggap sebagai bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dengan mengadakan yang namanya selamatan kematian atau diistilahkan dengan tahlilan dan sebagainya, justru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebab diazabnya orang yang mati tersebut. Dan itu kata para ulama, apabila itu memang kebiasaan orang yang mati itu. Apabila bukan kebiasaannya, dan bahkan dia sudah melarang, dia sudah mewasiatkan kepada orang yang hidup, kalau saya mati, jangan diadakan tahlilan, jangan diadakan selamatan kematian, jangan ratapi kepergianku. Kalau dia sudah mewasiatkan, dan itu bukan kebiasaannya, maka tentunya dia tidak akan diazab. Ini makna firman Allah, "Ala wala taziru waziratun wizra ukhra." Seorang tidak akan menanggung dosa orang yang lain. Jadi maksud hadis tersebut, apabila itu sudah merupakan kebiasaan dia, maka dia akan diazab apabila dia diratapi oleh orang-orang yang masih hidup. Adapun yang dibolehkan bagi kaum muslimin apabila ditinggal mati oleh orang-orang yang mereka cintai adalah sekedar bersedih, menangis tanpa meratapi. Dan ini juga tertimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kematian anak beliau Ibrahim, beliau menangis, beliau bersedih, dan beliau bersabda, "Innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi ar-rabba wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika kematian Ibrahim anak beliau, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya mata meneteskan air mata dan hati bersedih, namun kita tidak mengucapkan kecuali apa yang membuat ridho Rabb kita. Tidak mengucapkan ucapan-ucapan ratapan. Dan sesungguhnya kami wahai Ibrahim sangat bersedih karena berpisah denganmu." Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam as-sahihain, "Inna Allah la yu'adzib bidam'il 'ain wala bihuznil qalbi walakin yu'adzib bihadza ya'ni al-lisan aw yarham." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab karena tetesan air mata kesedihan seseorang ketika ditinggal mati orang yang dia cintai, dan tidak pula karena kesedihan hati, tetapi Allah akan mengazab karena ini, sambil beliau berisyarat kepada lisan, atau Allah merahmati seorang karena lisan juga. Yani Allah akan mengazab seseorang karena lisannya meratapi kepergian orang yang sudah mati atau orang yang sangat dia cintai mati meninggalkannya. Maka ini semua termasuk sebab seseorang itu mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi inilah di antara perangai-perangai jahiliyah yang masih ada pada sebagian kaum muslimin, kita kenali agar kita berwaspada darinya dan kita ingatkan saudara-saudara kita untuk meninggalkan yang namanya kesombongan dengan leluhur atau dengan asal. Demikian pula mencaci nasab atau meremehkan nasab orang lain, keturunan orang lain, dan juga termasuk perbuatan syirik al-istisqa bil anwa, menganggap bahwa bintang tertentu yang menurunkan hujan atau sebab diturunkannya hujan dan meratapi mayit adalah termasuk perkara jahiliyah yang harus kita hindari. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah rawatibnya di rumah? Banyak hadis yang menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat-salat sunnahnya dikerjakan di rumah. Bukan hadis-hadis yang mutawatir. Dan yang paling tegas adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk mengerjakan salat sunnah itu di rumah. Seperti dalam hadis Al-Bukhari dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum." Maka salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. "Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Karena sesungguhnya salat yang paling afdal adalah salatnya seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula beliau perintahkan untuk dilakukan di mana? Di masjid. Dilakukan secara berjamaah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, ana dikatain Islam kacung. Celana ngatung katanya. Ana bilang, itu kan sunnah. Dia bilang, enggak. Dulu Nabi SAW enggak pernah pakai celana dan pakainya jubah. Dan jubahnya sampai ke lantai katanya. Bagaimana ana menyikapinya? Terima kasih. Pertama, kita katakan ini adalah ucapan dusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bahaya, ucapan yang sangat berbahaya. Termasuk dosa yang sangat besar mengandung kedustaan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai jubah sampai ke lantai. Ini dusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ini yang pertama tentang hukum ucapan tersebut. Kenapa? Karena yang kedua, ucapannya justru bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencerca dan mencela pakaian yang sampai melewati mata kaki. Bagaimana bisa dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam jubahnya sampai ke lantai? Seperti dalam hadis Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izari fa fin nar." Apa yang di bawah mata kaki dari kain sarung itu tempatnya di neraka. Dan juga dalam hadis Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamati man jarra syai'an khuyala lam yamzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Isbal yang diharamkan, yang menggunakan pakaian sampai melewati mata kaki, itu mencakup kain sarung, qamis atau jubah, dan juga imamah, sorban. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong sampai melewati mata kaki, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Begini menunjukkan semua bentuk pakaian. Kenapa disebutkan sarung, qamis dan sorban? Karena itu pakaian yang ada di waktu itu. Betul, mereka tidak menggunakan celana. Makanya hadis-hadis yang melarang adalah pakaian yang mereka gunakan di waktu itu. Tetapi keumuman hadis-hadis ini mencakup semua bentuk pakaian. Mencakup semua bentuk pakaian. Maka bagaimana anda menyikapi orang tersebut? Dinasihati. Dan dijelaskan bahwasannya pendapatnya itu salah. Pendapatnya tidak benar justru menyelisihi dalil-dalil yang ada. Iya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau saya mau tanya, kalau ada orang meninggal di malam Jumat Kliwon, suka ditungguin sampai 7 hari, apa hukumnya? Dari hamba Allah, Ciamis. Ini menyelisihi dalil, menyelisihi syariat. Ini hukumnya haram. Sebab orang yang sudah meninggal itu disegerakan penguburannya. Harus disegerakan penguburannya. Namun kalau yang dimaksud dalam pertanyaan ini, ditungguin. Maksudnya ditunggu arwahnya untuk kembali ke rumah, atau ditungguin dalam bentuk apapun, ini adalah bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, jika sujud tilawah yang telah baca ayat sajadah, berapa kali sujudnya? Jawaban, sujudnya satu kali saja. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apa benar baru dapat dikatakan suatu amal ibadah kalau ketika ngaji itu antara si penyampai ilmu dengan penerima ilmu terdapat dalam satu menit? Lalu bagaimana yang ngaji lewat media elektronik, siaran langsung? Keterangan Ustaz terkait jawaban wajibnya ibadah mengaji atau menuntut ilmu. Yang benar, semua bentuk menuntut ilmu, baik secara langsung duduk di majelis berhadapan dengan seorang guru, ataupun secara tidak langsung, baik melalui radio maupun melalui buku-buku atau CD dan sebagainya, semuanya adalah ibadah. Semuanya adalah ibadah. Ini berdasarkan keumuman dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan jalan tertentu. Jadi jalan apa saja, dengan cara apa saja, seorang bisa meraih ilmu. Sepanjang jalan tersebut tidak ada penyelisihan syariat dan memang sesuai dengan syariat. Bukannya seperti khayalan kaum sufi, duduk bertapa atau bersemedi itu kemudian mendapatkan ilmu laduni, itu tidak. Tidak seperti itu. Ini yani dengan jalan yang sesuai syariat, bukan jalan seperti itu yang bertentangan dengan syariat. Yang diperintahkan syariat adalah belajar. Al-ilmu bit-ta'allum. Innamal ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar, bukan bersemedi atau bertapa di gua tertentu atau di gunung tertentu, bukan. Itu semua adalah ilmu syaitan, bukan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka dapatkan. Dan mereka klaim sebagai ilmu laduni, itu ilmu syaitan. Bukan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisikan-bisikan syaitan mereka kira adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala atau wangsit dari Allah. Maka belajar. Meraih ilmu dengan belajar. Ibadah dalam bentuk menuntut ilmu adalah dengan belajar dengan cara apa saja. Tidak harus dengan menghadiri majelis ilmu. Namun yang paling afdol, yang paling terbaik dan yang merupakan asalnya adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Ini yang paling afdol dan inilah asalnya. Hanya saja dibolehkan dengan selain daripada itu apabila seorang memang memiliki halangan-halangan tertentu sehingga dia tidak bisa menghadiri majelis ilmu. Iya, ini asalnya. Menuntut ilmu betul di majelis ilmu, duduk di depan orang yang menyampaikan ilmu. Tetapi kalau seorang memiliki halangan-halangan tertentu, maka tidak mengapa dengan cara apa saja yang bisa dia lakukan untuk meraih ilmu tersebut. Tapi yang paling afdol adalah dia hadir di majelis ilmu dan dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain yang sangat banyak sekali. Seperti akan diberikan kepadanya as-sakinah, rahmat Allah. Dan juga dia diliputi oleh para malaikat dan disebut namanya di depan malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Selamat pagi Ustaz. Ini kurang tepat salamnya ya. Harusnya assalamualaikum. Kemarin saya mendengar ceramah di RDS tentang kondisi kosongnya masjid-masjid sekarang ini. Ustaz mengatakan bahwa ini sangat memprihatinkan. Sebenarnya bagi umat Islam, siapa-siapa saja yang boleh mendirikan bangunan masjid. Apakah ada orang-orang khusus dan yang beribadah di situ? Apakah orang-orang tertentu? Karena saya melihat orang-orang Islam itu ada yang ke masjid dan ada yang tidak. Bagi umat Islam, siapa-siapa saja yang boleh datang ke masjid dan siapa-siapa saja yang tidak boleh. Apakah orang-orang Islam yang masuk sampai ke dalam masjid perlu izin khusus hingga hanya sekali yang beribadah? Kronis jumlahnya yang mayoritas. Pertama, siapa saja boleh mendirikan masjid dengan izin pemerintah kaum muslim. Siapa saja boleh mendirikan masjid dengan izin pemerintah kaum muslimin. Dan izin pemerintah itu perlu untuk mengatur. Untuk mengatur, jangan sampai kebutuhan kaum muslimin terhadap masjid justru menjadi berlebihan. Yani melebihi kebutuhannya. Atau terjadi tumpang tindih membangun masjid di dekat masjid yang lain. Iya. Maka perlu ada pengaturan pemerintah kaum muslim dalam hal ini. Kemudian yang kedua, siapa yang wajib datang ke masjid? Juga seluruh kaum muslimin, kecuali wanita dan anak-anak, dan orang-orang yang memiliki halangan. Adapun laki-laki yang sehat, atau yang masih mampu datang ke masjid, tidak ada halangan baginya, maka wajib dia untuk salat berjamaah. Adapun dari sisi boleh atau tidaknya, maka semua orang boleh kecuali kedatangannya bisa mengganggu kaum muslimin. Semua kaum muslimin boleh datang ke masjid untuk beribadah di masjid atau menghadiri majelis ilmu kecuali apabila kedatangannya dapat mengganggu kaum muslimin. Contohnya apa? Yang dapat mengganggu kaum muslimin adalah para perokok. Dia mengganggu kaum muslimin dan juga mengganggu para malaikat di masjid dengan rokoknya. Kalaupun dia tidak merokok, tetap saja dia mengganggu dengan bau rokoknya yang sangat busuk. Iya. Demikian pula orang yang memakan makanan tertentu yang bisa menyebabkan bau dan mengganggu para malaikat dan juga kaum muslimin yang di masjid. Seperti yang makan bawang. Nabi SAW telah mengingatkan, "Man akala min hadhihi syajara fala yaqrabanna jidana." Barang siapa yang makan dari pohon ini, yakni bawang, bawang merah atau bawang putih, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Maksudnya apa? Hilangkan dulu baunya, karena baunya busuk, sehingga bisa mengganggu malaikat dan mengganggu kaum muslim. Hilangkan dulu baunya, baru datang ke masjid. Apalagi yang lebih buruk baunya, yang lebih jelek, yang lebih busuk baunya, seperti rokok. Bawang saja yang halal, tetapi baunya bisa mengganggu kaum muslimin dan mengganggu malaikat. Orang yang memakannya tidak boleh untuk datang ke masjid apabila masih baunya. Apalagi yang jelas haram, seperti rokok. Sudah haram, baunya juga busuk dan mengganggu kaum muslim. Dan kalau dia merokok di masjid, maka juga akan membuat kaum muslim terganggu dan bahkan bermudarat kepada mereka. Seperti sakit, tenggorokan, paru-paru dan sebagainya. Demikian pula anak-anak yang belum balik yang dapat mengganggu kaum muslimin. Ini anak-anak yang belum bisa ditegur, enggak mengerti. Dinasihati belum paham. Maka yang seperti ini hukumnya haram dibawa ke masjid apabila dia mengganggu kaum muslimin. Tapi yang berdosa tentunya bukan dia. Yang berdosa adalah orang tuanya yang membawa dia ke masjid. Lalu bagaimana kalau misalnya anak itu mau ikut atau kesusahan kalau dia tidak dibawa? Ya sudah, sholat saja di rumah. Ini termasuk rukhsah. Daripada dia mengganggu kaum muslimin, dia melakukan kewajiban tapi sekaligus melakukan perkara haram. Ya, ini mengganggu kaum muslimin dengan anak-anaknya yang datang ke masjid. Dan kadang-kadang sangat memalukan. Kadang-kadang sangat memalukan. Tapi anehnya, orang tuanya tidak malu. Justru orang lain yang malu. Terutama di tempat tertentu. Atau di suatu pondok pesantren. Ketika ada tamu misalkan. Lalu anak-anak bermain di masjid seperti di pasar. Mereka jadikan masjid seperti pasar. Lari-lari ke sana kemari. Berteriak-teriak. Mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Orang lain malu, orang tuanya yang membawa dia ke masjid justru tidak malu. Buktinya apa? Besoknya masih dia bawa lagi anak tersebut untuk mengganggu. Kalau memang anak-anak itu tidak mengganggu, tidak ada masalah dia bawa ke masjid. Dan itu bagus. Tapi kalau anaknya masih mengganggu, dinasihati belum paham, maka ini tidak boleh dibawa ke masjid. Dan inilah faedah yang disebutkan para ulama. Kenapa Nabi SAW memerintahkan, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in." Wadribuhum 'alaiha wa lahum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anak kalian salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul ketika mereka tidak mau salat pada umur mereka 10 tahun. Ini rahasianya apa? Karena pada umur 7 tahun itu umumnya mereka itu baru mumayyiz, baru bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah, baru bisa memahami nasihat. Ini umumnya ya. Ini umumnya. Anak itu 7 tahun baru bisa dipahamkan. Maka maknanya apa? Umur yang kurang dari itu atau yang belum bisa memahami nasihat sehingga dia bermain-main di masjid mengganggu kaum muslimin, ini jangan dibawa ke masjid. Ini hukumnya haram mengganggu kaum muslimin. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz, bolehkah menerima sumbangan dari pemerintah untuk membangun? Waalaikumsalam, tidak ada masalah. Bahkan itu bagian dari kewajiban pemerintah. Siapa saja yang memberikan bantuan untuk membangun masjid dari kaum muslimin sepanjang dari harta yang halal dan tidak ada syarat-syarat tertentu yang menyelisihi syariat, maka tidak ada masalah diterima. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, membahas masalah KB mengatur jarak kelahiran anak. Maaf sebelumnya, hanya Ustaz tidak merinci. Yang ingin saya tanyakan jenis KB yang bagaimanakah yang boleh dan tidak boleh. Karena KB untuk mengatur jarak kelahiran anak banyak jenis. Ada yang berupa suntik, pil, spiral dan lain-lain. Atau gel, sekian. Wa khair wa jazakallahu. Hukum asalnya, semua cara-cara tersebut tidak ada masalah. Hukumnya halal. Kecuali apabila ada penyelisihan syariat. Maka saya katakan, yang bertanya juga ini tidak merinci. Seperti apa bentuk-bentuk KB yang disebutkan di sini? Apakah bisa membahayakan? Apakah di situ ada penyelisihan syariat atau tidak? Saya tidak mengerti. Maka hukum asalnya boleh saja. Dengan cara apapun sepanjang, pertama tidak membahayakan si ibu atau siapa yang diberikan suntik atau pil atau spiral dan sebagainya ini. Ini yang pertama, tidak membahayakan dia. Yang kedua, tidak ada penyelisihan syariat di situ. Maka tidak ada masalah dengan cara apa saja sepanjang terpenuhi dua syarat tersebut, tidak ada. Baik, yakni tidak ada sesuatu yang membahayakan dan tidak menyelisih syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon dijelaskan siapa saja mahram seorang anak yang dirawat hingga dewasa bahkan sampai mau nikah oleh orang lain bukan ortu kandungnya. Bagaimana jika anak tahu kalau yang merawatnya bukan ortu kandung, kepada siapa nasabnya? Selama masa perawatan anak tidak diberitahu ortu yang sudah. Pertama, dari awal ini sudah merupakan suatu kesalahan. Iya. Mestinya anak itu sudah diberitahu dari awal bahwa siapa saja yang merupakan mahramnya, siapa saja yang merupakan yang bukan mahramnya. Yakni siapa yang merupakan orang tuanya yang tentunya berarti memiliki hubungan mahram dengannya. Atau siapa saja yang bukan termasuk orang tuanya, bukan saudara kandungnya, yang tidak memiliki hubungan mahram dengannya. Ini dari awal sudah harus disampaikan. Sebab di dalam pergaulan ada batas-batas khusus bagi yang terkait hubungan mahram dan yang tidak. Oleh karena itu ada solusi di situ yang diberikan oleh syariat supaya menjadi mahram, maka disusui. Maka orang tua yang merawat dia hendaklah disusui. Disusui minimal 5 kali susuan sampai dia kenyang. Kalau sudah seperti itu, maka kedua orang tua yang memelihara dia dan ibunya, ibu susuannya itu apabila betul-betul disusukan dan seluruh anak-anaknya itu menjadi mahram baginya. Menjadi mahram baginya. Tetapi kalau hanya dijadikan anak angkat biasa tanpa disusukan, maka tetap saja orang tua angkatnya itu tidak bisa dianggap sebagai orang tuanya. Tidak pula dianggap sebagai mahramnya. Dan tidak pula boleh menikahkan dia. Iya, kalau anaknya perempuan ya, tidak boleh menikahkan dia. Tidak boleh menjadi walinya. Harus orang tua aslinya. Harus orang tua aslinya. Jadi, hubungan nasab itu tidak berubah. Sama sekali tidak ada perubahan hubungan nasab apabila anak itu menjadi anak angkat oleh satu keluarga atau sepasang suami istri. Dan ini, mengambil anak angkat ini, kalau tidak disusukan oleh istri yang mengangkatnya sebagai anak, atau oleh seorang ibu yang mengangkatnya sebagai anak, maka selamanya tidak ada hubungan mahram. Kalau dia seorang wanita, maka dia tetap harus menjaga pergaulannya dengan bapak angkatnya, atau saudara-saudara lakinya dari saudara angkat. Ini tidak boleh, tidak ada hubungan mahram antara mereka. Tidak boleh bersalama, tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh bercampur baur. Jadi tetap dianggap orang lain. Demikian pula dari sisi nasabnya. Tidak ada perubahan sama sekali. Dia tetap harus dinasabkan kepada bapak aslinya, orang tua aslinya. Dan termasuk dosa besar apabila seorang anak itu dinasabkan kepada bapak angkatnya, bukan kepada bapak aslinya. Dan ini terlepas apakah disusukan atau tidak, sama saja. Disusukan atau tidak, tetap nasabnya tidak berubah. Tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Nabi SAW telah mengingatkan hal itu termasuk dosa besar. Seperti dalam hadis Al-Bukhari dari Wasil Ibn Asqa' radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna min a'zamil fira an yad'i ar-rajulu ila ghairi abihi." Sesungguhnya di antara bentuk dusta terbesar seseorang menasabkan diri kepada selain bapaknya. Ini dosa besar dan dusta yang terbesar. Maka tidak boleh. Dia tetap dinasabkan kepada orang tuanya yang sebenarnya dan harus diberitahu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa marhalah dalam kelompok bid'ah terbid'ah? Itu bukan termasuk bid'ah. Hanya saja yang termasuk penyelisihan syariat, ketika mereka itu dalam membuat marhala-marhala itu, dilihat pada apa? Pada kadar loyalitas anggotanya kepada kelompok mereka. Jadi walaupun orang jahil, kalau dilihat Masya Allah dia loyal sekali dengan kelompok hizbiyah tersebut, maka dia akan dinaikkan marhalahnya. Walaupun orang alim, orang yang berilmu, tapi belum terlihat besarnya loyalitasnya kepada para pemimpin jamaah tersebut, maka mereka letakkan di mana? Di tingkat yang paling rendah marhalahnya. Ini yang terjadi pada kelompok-kelompok tarbiyah tersebut. Iya. Jadi seorang itu dinaikkan marhalahnya, tingkatannya itu pada apa? Sedikit banyak mereka jadikan kadar loyalitas kepada kelompok mereka sebagai ukuran. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi kepada mereka. Iya. Sampai-sampai orang yang dianggap belum loyal kepada jamaah mereka, dan dia sudah duduk di majelis tersebut, dia bisa dikeluarkan. Dan ini sering terjadi. Lihat ada orang baru duduk di majelis, orang-orang yang dianggap orang-orang lama, yang sudah tidak diragukan lagi loyalitasnya kepada kelompok tersebut. Maka orang baru ini bisa dikeluarkan. Ini sering terjadi seperti ini. Iya. Maka ini yang dilarang di dalam Islam. Ini yang dikatakan bid'ah, yang menyelisih syariat. Adapun sekedar membuat jenjang pendidikan, kelas 1, kelas 2, dan sebagainya, tidak ada masalah. Makanya tidak ada masalah. Bukan itu bid'ahnya. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari keburukan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.